mimpi. Semoga kau tak kembali. Ku rindukan suara lembut memanggilku. Satu untuk selamanya. Ku impikan, ku rindukan akan hadir kedamaian. Ku menangis, ku tertawa lepas terangnya ku. Bertuturlah sesuatu padaku. Datanglah manusia cahaya. Ku tak perlu simpan keraguan ini, walau hanya sesaat. Kedamaian ini, ku menangis, ku tertawa lepas. Terangi aku, bertuturlah sesuatu padaku. Datanglah manusia cahaya. Sesak nafas darahku. Datanglah manusia cahaya. Bertuturlah sesuatu padaku. Datanglah manusia cahaya. Sinari aku, leburkan sesak nafas darahku. Datanglah